Iso rujak jeruk bareng ya apa sih? Permulaan I wanted to be an engineer, at last I become a joker. Ngapalno telung dino ya? Aku metu dirasani Wak Munir, jare aku iki gagah koyo Kapten Power. Tapi nek teko doan kaya Casper. Tuku tau digawe lode aku bojo ayu tetok utange akeh. Hubungan antar bangsa bisa lancar lan cepet di atasin. Mula saiki jamane teknologi canggih nok negara ndi-ndi wis akeh buk kok atene. Kabeh para ilmuwan padha ningkatno prestasine, padha ndudukno kemampuane dhewe. Termasuk hebat mula kemajuane pancane apa sa. Tiras makna alat komunikasi bergambar 25 September dino Jumat iku kerja samane PT Telkom lan PT In Andosa. Sementara waktu sing iso wawancara cuma 5 kota, Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Surakarta. Mula kita kabeh dolur mestine melok bangga nek delok kemajuane putra putri endo Indonesia. Sopati waktu iku 5 negara sing ana luar akar ana Amerika, Jepang, Jerman, Belanda lan Belgia mulai ku lewat jasa telkomo kupian sepi paling lampune setongking jam songo wis dipateni perbedaane adoh barek saiki nyetel TV kadang-kadang sampe sewengi apa maneh dulur nek acarane hiburan ben orkes Melayu ketoprak ludruk lan jahe pohongan mula saiki skala kesenian ditampilkan najano deso kabeh padha ngerti jenise kesenian nek acarane apik cak sing nonton uyel-uyelan kating filme serem ya roman-romanan iku senengane dulur kanca nom-noman nek adekane asik sing nguri ciwit-ciwitan ono sebagian nontok cuma gawe alasan saben sore digawe langganan nontok ino jogo manggono peteng-petengan senengane dusel-dusel perlu tolek anget-angetan sing nontok dulur gak mek arek bujangan uko sing duwe bojo yo gak ketinggalan bareng peleme adekane cipok-cipokan dada ono sing mulih plecet obrak-obrak ni makne laipan sing wedok kaget tangi geragapan ono opo kang sing lanang cari pokoke tenang sing lanang ngomong dek aku tak ngretak melok leyean bareng lampu dipateni anak injerit dada ketindian iku cari mengandung vitamin penting nek wis rapi nyambut gawe yo nek aku pian pancen sembrono rapi dhisik aku turung kerja boleh blonjo nunut para tuwa ana sapi yo awake gedhe setengah tahun tak tanduwe anak siki saiki yowes nyambut Entup kelapa. Wes. Ayo, terus no. Gak meredeli tanganmu kon. Yo, perek wis enak-enak rujak jeruk diterus blekedek. Wah repot iki. Aku iki elek-elek ratu. Aku ki elek-elek ratu rek. Lah ya aku kok lali dadi ratu. Aku ratu Geling Wesi. Julukku Prabu Kartolo Jaya Meleki. Ratu sik Joko, I'm still unmarried. Ratu ki yang durung duwe bojo. Iku sawangane kaku. Yang nolak undangan kenduren. Kegeden. Undangan banjaan kecil. Tapi ngratu soge. Masih biyen asale iki arek ludrukan bareng dadi ratu. Galali jola-joli. Tapi kudu menyesuaikan diri, adaptasi. Adaptasi padahal gak ruka repik. Nah, aku iki repot dadi ratu pirang-pirang tahun Joko sugih. Kadek yo jajaku iki negara ndi-ndi. Tapi duwe patis itu kok koyok kucul kiyo. Aku sampe ngedung gak karu-karuan. Ukaran ono sing kurang, ono sing luwe. Sebab ratu nyaruan duwe timbangan. Iku yang ono popo rundingan dia ya ora penak. Ora penak. Eling rakito. Ya ilingnya ntar iling rakito. Kok iso dalam Gusti. Loh inggih Gusti. Mlebumu kok nganggo genteng. Menika sanes genteng. Apa to? Gendis. Loh. Gending Gusti. Gending apa to Kang Kapati? Niki wau yen kula pirengaken kados gending krawitan. Loh. Pati karo ratune padha ae. Ora ngerti gending. Piye suwan mopo Kanthi Raharjo? Nggih, Raharjo kanthi slamet mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Kejawi saking menika badhe laporan dhateng panjenengan Gusti. Persoalan laporan mengko dhisik. Inggih. Kowe kudu ngaturno sungkem pambekti. Inggih. Yen kowe ora ngaturno sungkem pambekti bakal tak loret. Lho, sampun Gusti, sampun dipun loret. Mangke kula isis. Isin Gusti. Loret pangkatmu. Oh, pangkat. Ngaturno sungkem yen ora bisa sekolah dhisik. Inggih. Nang SLB. Tak derengipun kula ngaturaken lepat mbok menawi wonten keladak-keladukipun wisanten kula Gusti. Kados pundi anggen kula ngedram wau? Ya maju didik kudu ana drame. Nggih. Kowe ora ngaturaken sukem. Inggih. Sampun nggih menika wau sukem kula. Lho, cek cek kakune. Tak terima sungkemmu. Inggih. Pujo pangestu ku tampan ana. Nggih, gegerawalan angin kula nampi, kula tampi asto. Astole. Nek awak dhewe aja dikramakno. Nggih, kula tampi tokor kali. Tangan. Nggih, tangan kali. Dalam petak wonten rambut ndadesaken jimat. Kepleca lah mboten napa-napa Gusti. Rapa kok biasane mblakrak wae. Lah panjenengan nyukani juluk kula kok nggih cocok. Jenengmu sapa? Sapari alias Wisma Mukti. Lah Sapari niku jeneng kula, Wisma Mukti, Wisma Oma. Mukti seger waras. Dados omah kula niki nyewa nggriyane seger kali waras. Tak kira kowe iku biyen developer. Kok nganggo jeneng Wisma Mukti, bangkrut niku. Untung kepethuk aku. Lho, tempun ndi? Lho. Lah tak angkat dadi pati kan kepethuk aku kepangge untung. Lho. Untung ora melu. Oh. Dudu untung krawitan iku. Nasibku apik. Barang kowe dadi developer bangkrut, nggih. Aku ngerti lek ben iki kanca ludrukan. Nggih, nggih. Terus tak angkat tak dadekake patih. Cuma patih kok ora tau adus iki piye. Lah menika ningali tempate Gusti. Panggonane piye? Menawi celak kali kutho nggih kata toya. Nek desa, oh menika wonten Kelakarejo ngeten. Banyu niku awis Gusti. Yo mbok disalurno. Sok sampun PDAM hubungan kali Riamun dalu. Riamun ora kena dipercaya. Nggih, kendangane ngelembrek Gusti. Teko-teko dipanjeri yo dijak kancane yo melu. Kados pundi menika kaset-kaset ingkang rusak napa dipun kandhani? Kaset-kaset sing rusak balikne nang bosi wae. Ya. Niki wonten kaset rusak kula setel kok saged muni. Jangan suka malu-malu kucing. Pati mblakrak wis ngene. Aja ngrembug sing ora-ora. Pati, yen ono apa-apa kudu rundingan karo ratu. Nggih, nggih. Dinane iki aku sumpek teh. Lho, wonten napa? Sugih-sugih, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Nggih, nggih. Apa ana critane ratu iku ora duwe bojo? Nah, nggih mboten wonten Gusti. Apa ya mustahil? Lah wong kula niki pati mawon bojo kula niki kalih. Bojo loro kok padha nangisi ku apa? Niku saking kebajet kula mboten tau belanjane. Lah bayaran tiap bulan saka kraton iki kok nggo apa? Lah nggih kangge belanjane lah niki mbok tuwa niki nuntut. Nuntut apa? Mbok tuwa niku napa ta? Mbok tuwa ya bojo sing tuwa. Lho sanes, mbok kula sing tuwa niku. Lah niki nedhi susur Gusti. Iku jenenge duduk mbokmu sing tuwa. Nggih. Iku lek disingkat mbokmu. Loh. Wong tua kudu dipundi-pundi. Nggih, nggih. Yen wis duwe penggawean duwe bayaran gedhe kudu dilingi. Aja wong tua iki ora dilingi. Lho, niku napa sih artose tiyang tua niku? Kados napa niku? Tua iku tuwak. Oh. Dadi mbokmu iku tuwaken. Kata dipun pundi-pundi. Dipundi-pundi disembah disungkem. Oh. Iku minangka pepundhen kita. Sing ngomong sinten ngoten? Lho jare. Sing ngomong sinten ngoten iki? Jare arek-arek. Wah, wong ratu kok malah diwuruki. Lah niki badhe kula tari Gusti menawi purun sapa? Krama. Ana pandengan bocah sing ayu. Tasik perawan. Jenenge sapa? Umure tasik 17 niki. Benjing sampean ngriku pun tepak, Mbun. Piye? Tepak 40 dina. Teh, kene maju. Nggih, nggih, nggih. Ayo mengkurep. Lah napa ajeng dipun dadal no? Patih kok wani karo ratu. Oh. Patih ku kudu nurut dawe ratu. Nggih nggih Gusti. Ratu ngidul ngidul. Nggih. Ratu ngalor ngalor. Kau oleh ratu ngidul kon melok arek-arek ngalor. Kula niku wau kok semerap Gusti Ratu kok minum ampulaga niku. Kangge napa to niku? Lho, kanggo lek awak iki nyambut menawa ana apa? Kumpulan. Nggih. Iki mau ana anggota sing teko kari siji lho. Oh. Nggih niku anggota ingkang mboten kagungan pring. Wis perkara kuwi ora perlu dirembuk. Saiki aku golekne bojo. Ngaten. Bab ratu ora duwe bojo iku kaku. Nggih nggih, ndudho mboten sae. Apa ya betah rat? Mboten betah sakjane. Ora duwe cek pacar-pacar ini. Niki enggak ada tapi nggih niku Gusti. Napa? Namine Nuk. Lah Nuk iki bocah ayu tapi. Nggih ayu, pakulitane kuning. Tumone sak bacek kuwi. Potongane larene linjik. Oh, terus irunge mbangir. Cuma sayang. Sayang apa to? Kentir Gusti. Iki gonrene. Nggih, perlune tak tatap-tatap. Wong ratu kok disugi bojo kentir. Nggih, panjenengan pados piyambak. Hah, kowe tak delok tambah sik kok tambah gilep. Niki pun ngeten niki kula niki. Nek ngeten niki nur cahya kula medal. Aku njaluk keringetmu sak tetes. Loh, kala wau injing Gus. Manten kerja bakti keringet kula kathah. Kok ora mbok tadahi gorene? Loh, kene pun dikula tadahi ngumpul mboten kuat ambete Gus. Artine pikirno, ratu oh, niki kabunyan ana apa kumpulan mesti ora ndek bojo iki isin to. Lah ngene. Yo goleke sinden-sinden sing miring-miring cicit. Sinden miring niku mboten wonten Gusti. Yeah. Menawi mboten sinden cacat. Wis ngene, perkara garwa aku tak golek dhewe. Ngaten. Sebab yen wong sing milake ku ora cocok, yen aku sing milih mesti cocok. Lah nika. Yang penting donya iki nglumpuk. Inggih. Dadi ratu Joko gandeng gagah. Didaya kuwasa, kedah amal. Oh, ora iso. Oh. Kowe diamali bolak-balik. Nah, sampean mboten mikiraken kula niku lak nggih klintu wong kula niki anggota panjenengan. Wong pate kok mlebu mesti meringis. Aku lak meringis mesti krasa. Gusti, meneh wonten kerepotan. Sajane nggih tanggal ngajeng niki ajenge kula. Ah, tanggal 20 mantu barang kowe. Kak wurung kebobohan lagi. Ya niku anak kula ingkang belajeng. Lho. Bajeng, bajeng. Lho. Eh, wonten tanggal. Sapa wong tuwi? Kok duwi-duwi mlebu kraton? Coba takon. Nyuwun sewu. Oh. Eh, Teh. Kudu mbok, kudu mbok. Nyuwun sewu Gusti Latu. Oh, Latu. Latu niku latune tegesan. Ratu mbok. Teh, kudu mbok tekoki. Nggih. Kok tekoki panjenengan kok kados bondet? Oh. Gusti Ratu. Apa teh? Menika tiyangipun tuwa, tapi potongan gersang. Gersangku remek teh. Lho, panas. Lemu ta apa ngono? Potongane seger nggawe perangsang. Ah, omonganmu kok isih bulet ngrono ae. Nggih, nggih. Atuh, kula panjenengan pepet. Atuh. Pati gak tuwek kan iki, nek pun suwe prei nggih ngeten niku. Prei mboten tanggapan. Gusti. Apa? Kula nyuwun nginum, Gusti. Oh. Aja. Jombok kene. Napa dibendhetaken kaya genthong nggih mawon. Banyu iki angel. Apa maneh arang udan banyu angel iki? Kon ngombe golek nang wong-wong warung kono kon njaluk kono. Napa panjenengan kuat badhe kula impus. Lho. Heh, iki rumah sakit to piye iki? Mboten toya kok botol. Nyuwun toya, Gusti. Kula ngelak. Tes pundi? Teh, kowe kok ora iso kereng sih? Nek ratune kereng pati kudu kereng. Oh, ngoten. Wong ratune kereng patine kok nglembrek iki. Nggih, kula niki eling nek gadah mbok sepuh. Ayo, kowe metu. Metu ora? Lho, kula netingi. Kok nek kagem aku metu dhewe lho. Aku metu lak ngarep. Kowe aja sampe kemeton lah. Aduh, wis kene ayo aja nganti lebeti pun pintu niku pas lebet pintu. Ayo, boten sampe kemet medalen. Sampun kula. Aja sampe mundur-mundur metu lawang kuwi. Kula ngelak saestu Gusti. Aja diwene, aja diwene. Ayo, metu metu. Gawe-gawe iki. Boten Gusti, saestu. Tuwa-tuwa njaluk. Kula nyuwun toya. Namo biyen singem kan. Jenengan menika wicantenan menapa kula mboten ngertos. Kene gak mboten wong njaluk kene golongane ratu wong sugih-sugih tok tamune. Ayo. Boten. Nggir. Ayo kene. Aduh. Ayo kene. Jangan. Prabu Kartala Jaya meleki. Kebangeten. Aja kebacot-bacot anggonmu meleki. Aja kebacot-bacot anggonmu jahat. Kon gak gelem tolong ambek uang sing kekulangan. Iya, awakmu bakal nampa piwales dadi penghinaane uang. Aduh teh. Loh, Gusti. Ateh. Wah, kados pundan Gusti? Kados pundi panjenengan? Koyok kedodok rasane ati kesilep karo wong tuwa mong. Kok nggih? Bareng wong tuwa ngomong, rupaku saiki boleh kaya ngene teh. Aduh, langge kok siji kali adate Gusti. Aku dadi ratu sing ngolo rupaku. Wau wow, ganteng saniki ala. Lah kula niki sing gedung Gusti. Piye teh? Panjenengan ala. Heeh. Dadak kula kesambet tumut ala Gusti. Rupamu separuh sing separuh, olo. Sing separuh menungso, sing separuh petik. Terus pundi? Teh iki ngene. Nggih, nggih. Jarene aku ki ratu mlegi gak gelem amal. Lah, nggih. Nyatane bareng wong tua wong wis metu, aku dadi elek kaya ngene. Disabda kados ngaten. Lek ngono donya dudu apa-apa, ya? Kedudukan dudu apa-apa. Nggih, nggih. Saiki teh, lek nurut omongi wong tua mang, aku kudu amal. Amal. Lek ngono donya brana kabeh moten kreta. Nggih. Ayo golek wong-wong sing kekurangan perlu dibantu. Lah niki dibantuaken kali bakir miskin. Nggih, nuwun sewu. Kok bakir? Bakir niku bapak kula, ya. Wong bak. Ah niki lho, bakir miskin. Parkir-parkir. Bakir bapaknya dhewe kok. Niki lho Gusti napa sih parkir. Parkir miskin. Ngene teh. Lek krungu wisik wong sing tuwa mau. Nggih. Aku rasa bali dadi menungso. Dadi menungso sing bagus maneh. Lek aku ora gelem amal. Ayo saiki mlebu desa metu desa perlu nggawa donya diamal karo wong sing kekurangan. Monggo-monggo Gusti. Ayo, monggo. Kodak-kodak saya ingin minta. Mantep banget coba. Telur kata kodak-kodak gana ewangnya. Ya. Aku jadi rojo. Tak hitung sana limang periode. Padahal sak periode itu mek telung dino. Jadi rojo mek 15 dino. Berapa-apa. Sing penting aku ngabdi nang kawul aku. Karo anda pakulan sak pada-padaku. Oh, rapi rong dino mati. Rong dino mati. Ah, kok terapas lagi. Suwe-suwe rapi mati lah entah ada penduduk. Wes enak bucang. Sing penting aku rembuk rukun. Loh, rembuk omong karo si panglima. Amit Gusti, amit. Amit kok gak nek gendut lah. Tung. Kula tak bui dhewe Gusti. Ora apa-apa. Iki yogane padha dengklek. Nun sewu Gusti. Yo. Sampeyan dados ratu niku mumpun pinten periode? 15 periode. Sajak niku aku kesusu rupane. Iya to. Kok kagandhok sing arep mang. Ningali rasane kok indo benike. Oh iya. Indo iku apa? Nelesit to, nyesih. Oh, ora foto. Ngaturaken sungkem Gusti. Ya wis tak tampa. Waduh. Ora liwat pujo pangestu kowe tampa ono. Gusti dawak ngali. Yo kaya dasa muka aku. Mumpun wonten mriki Gusti. Yo dene. Gremis Gusti. Kene ngopo? Ayo rupi-rupi ngoten. Oh, iku mau air mancur. Ning taman ngerti kowe ya. Gusti, ya. Kula badhe matur ngaturaken penduduk sing gadah sangkutan kaliyan. Kaprentah saka raja, kontileng desa nggih para sing nduwe utang. Wadah, duwe sing mbok gawa kepirang yuta. sekawan dosa yuto kue narik sedino jolah piro sukses Gusti. Piro? Kok sukses total eh? Asal kalian. Oh. Panglima kere bener. Lawa di petang yuto kok nage sedino rongewu bensin. Punjule Gusti. Oh punjule. Syukur bagi we. Punjul punjul. Oh punjul. Kok punjul? Punjul. Punjul tak muncul. Punjul kalian. Ya rapopo. Aku iki ratu sukses ngamal ning lek pancene butuh dhuwit temen nang nggonku Bali yo ana pritungane. Penduduk sedoyo sing gak ada sangkutan agil. Oh, dadi ora wanos. Wedhus, wedhus, wedhus. Wedi to. Nggih. Sepisan kowe aja ngutangi untung. Untung mesem nyaten iku nek utang. Duh Gusti. Nyuwun duka, kula mesakaken Gusti. Oh. Kula sukane damel tumbas sitar Gusti. Ning ora dipritur. Sitere mangkok. Duh Gusti, kula nyuwun ngapunten engkang. Ya ora apa-apa. Wonten penduduk sing maguguk makuto wati. Sapa iku? Waduh. Oh. Bari. Wah. Bocah ngango. Wong sing cilik ana ora tau mi ibuke kok. Ya bari kuwe. Nggih bari niku. Mula bocah mulai cilik ora tau diimunisasi, dadi aneh ora genah. Umume wonten desa mboten dimi iku. Niki bayi tabung, Gus. Ya diadohi genuk. Saene kados pundi, Gus? Lah lek pancene kuwe laporan kaya ngono, wis ora mentas karo si bari kuwi. Ayo padha mrono. Ora nyaur, ajar karo Jokoyo. Menawi ngaten, Gusti, kula sediakake sepeda mini, Gusti. Numpak o. Dek, wani mlaku ne, Dek. Tak sorong. Iku gak ono gire goblok kan. Tak sorong iki. Eh kon tumon ratu suruh-suruhan iki. Kados pundi saiki, Gusti? Ayo pelayan tekan kono. Monggo maraton, Gusti. Jejek baja keren. Keren aku gak nanda. Wis gak ngateno kon, gak ngurusi kon. Ngurusi awakku dhewe repot. Kon masih tak urusi tak pakani menir yo gak gelem. Wong susah-susah ditabuhi. Kok gak ngrasakno sedihe wong. Pengene sing sedih ku kaya awakku ngene iki sak repotan. Kepengen mangan barang sing enak gak keturutan. Oleh keturutan ya apa wong gak ono sing tak emplok. Sing banget ten ilak bojoku. Jek cinta-cintane awakku nang jekne, mosok dekne kok tega mentolo ninggal aku. Gak duga, Pak. Nek dibidone gak duga, kemen mbuh ya apa sawangane. Lho wong aku ya jek kuwarasan. Awakku ya sehat, mancaku jek roso. Ono tega mentolo ninggal mati. Mati ya ono ya ini setune gak kirim-kirim kabar tak ngirimi surat. Lah iki aneh. Ninggal ya anak situ gak pokro pisan. Nek pokrone pokro, ayune ya ayu. Sopo nglawan anakku ayune gak ono. Lapo rasan-rasan bab. Ya bab. Kau nyelak aku babi ku rumah isamu aku ki babi ini kok ngeluk bapak ini bab ebes gak iso kan apa? Ebes rembes ya apa ebes rembes Sampeyan iku lho Pak, wong kok ngersula, ae lapos sih Pak. Gak ngersula ya apa? Aku lak kesiksa batin. Sakwise aku ditinggal karo mamimu. Pak, Pak. Iya, Mbok, Mbok. Lah ya ndelok potongan po. Terus aku iki setengah sogok nyelongsong. Lah sampeyan iki nyelongsong. Iya. Ditinggal mak ngono ta? Heeh. Lah nek kangen lak totono lho susulen. Iya apa? Nyusul? Iya. Nyusulnya iso, balik eka ngilang. Ngawur kaya ngilu kan. Dengan lo bapak mati ngilu. Iya apa? Lah sampe ini uliannya ngersolo ay. Karena aku ya tak eman-eman wong tua kari siji. Masa tak gaya dulinan. Oh ya karena ini jangkau gaya-gaya ngilu kan. Wong tua ya tak kata gaya dulinan. Kan ini lah mesin lah ngerti ngwasno karo rupa aku lah ngerti kan. Iya pak, apik sama ini. Iya apa? Apik kaya bong. Kaya bong. Kaya golekan cita. Ngawurai. Sedina rong dina iki kan ya tak kandani. Aku gak kalu mangan. Loh? Gak kalu mangan. Oh, mampet. Mampet. Lala apa lho pak? Baru aku pancingin. Apa pak? Gak kalu mangan, baru aku pancingin. Oh. Loh, iya, kok bisa tak joko no? Kan ini jangan nanti. Joko pancing? Yo, aku jangan kan pancing. Rumah samu iwak betek. Lah jadi sama nang pancingan. Oh, omong-omong, rumah samu iwak lele kan pancing. Nek wis kan pancing, aja lali betek tono. Iya, tiba ya, nek tak betek. Nek wis kan betek iyo. Asalnya guan. Tinggalin patile. Aja kan katut nge patile. Jaya apa sama patel iku. Ngawur, emang patel iku jik mandi-mandi ini ya. Ote kan katut no. Sama niku pak, gak mensyukuri piro-piro di anak aku ayu. Lho aku ngono seneng-seneng ae duwe anak ayu. Aku ngene lho, aku iki sing tak pikirno yo, duwe utang. Utang iso bener lek gak ngejo loro ditampane tak tompo. Lho. Sampeyan iku lho, lah dikeki wong lek ya ditakoni nek ngono, iki dikeki apa utang? Batinku gak nyerah tampane. Lho Pak, iki ana wong jogo. Ya iki sing tak wedeni ya sitok iki. Waduh, Patih, Patih puntilan. Kon ngomong apa? Patih. Gusti Patih. Patih apa? Patih Puntilan. Sapa? Kunadi Kuntisari. Oh, Kunadi Kuntisari. Panglima. Oh, nggih, ngapunten mawon, nek panjenengan niku penggangsal. Aku iki panglima. Lho, lha nggih. Goblok e panglima. Lho, sing goblok sinis kula sampean. Lah sing bener. Kula. Soale sampean lak mboten saged basa, mestine panglima niku penggangsal. Kon niku kemarin ngerubah grammar kon iki. Lah lha napa kok tetep panglima? Ngerubah amr ni. Nggih, aku jember ndelok kon tambah suwe. Lho lha nek sampean jember, pun boten dijogo kali kula, sampean tegak. Kon niku rumah saku. Mbok tak ketakon ku bojoku tak apa? Terus e sampean boten dijogo. Yo kon ini dul patah ngono. Dul patah sakniki pun boten nandak. Panglima. Hah? Lae takan rembuk nggih menika Gusti. Nidangkane si jenenge bayi sapa? Bayi Bati. Ngari, bari. Ngari banci gak entos. Eh, banci. Banci. Bayi kok banci. Kuwe aja kakan rembuk. Kuwe utang dhuwit ku kudu balekne ya gampang. Tak percayani, kowe kurang kenal karo aku. Lah ngono iki lah kita terapan sapi. Loh, kan ngene Gusti ku. Nyeperek mau ngilani dodone panglima kok. Loh, mboten kok ngene. Ratu to projo slamet haryo murko yo aku iki. Oh, dadi sing diarani slamet haryo muko. Niku kok muko. Ora muko. Lah napa? Gumoh lho. Mriko niku nggih ngoten. Muko-muko. Muko. Muko muko. Murko. Murko. Eh, saiki balik iki. Balik iki. Ngeten lho. Balik iki. Kula niki pun cacak didamel balik nontang. Kula emplok mawon mboten nenten. Apa kecil gak tau emplok-emplok kon? Lho nek taune tau cuma wektu niki kula niki praet. Nek kurang percaya sampean mriki sampean tunggu 10 dino. Kadang-kadang mangan kadang-kadang mboten. Aku nunggu ikon. Gusti Ratu kok nunggu iki. Dene nek gak percaya. Nung sewu Gusti. Nggih. Niki mbok dipateni ngoten mboten. Ajar wae. Ajar wae. Ayo. Ajar wae. Ayo. Nemen-nemen sampean. Loh, siapa iki? Gusti. Siapa iki? Kon dikepung bapak kula. Pak Bari. Panglima. Kados pundi Gusti? Ora nduwe pri kemanusiaan karo riyan. Lho napa Gusti? Wong lu tambok ajar masa Raja Kaya iki. Lho kok paling ngono? Kon kurang ajar kon. Iki dadi anakmu iki. Nggih niku ya gak kula. Sakwise aku keroh anakmu. Meripatku tambah mendolo. Ajinge mecotot. Maksudnya jeleng putramu kok kaya-kaya gue ora ana tandinge. Gandrung kapira. Nyanyi niki kembangnya arek ngriki. Pak Bari mertuaku. Ora ngono, wis sempal kabeh di aku mertua. Ora apa-apa sesuk didandakke ya. Ngene iso dilas karbi. Sangkano engsel rene. Kek nopo? Saiki ora kakan rembuk utang bebas, putramu tak wengku dadi bojoku. Oh, dados niki ajenge didadekno bojo sampeyan. Sopo jenenge? Niki jenenge Sop. Kula kula wadon. Niki Gusti. Oh. Bocah ayu Tini. Kok boleh kentir. Lah saiki bocah tarien ngono. Piye, Dok? Apa, Pak? Ya apa, pamoko niki dikarepno karo jolempung ya apa? Oh, tak kuaplek nyonyong kon kok. Kok jolempung. Sabar, Gusti. Lah wong jolempung kok karepi. Ayo, Pak. Mau aku gak seneng Pak. Lho kok nek gak seneng lak gak ngesak lo karo bapak. Dilon bapak sampai deyok iki. Digepuki. Ya ora ya ono. Tak rabi donya branane ku. Oh, raja kaya aku gak kurang-kurang. Lho njaluk apa? Gusti kula mboten purun. Senajan tuwek tapi aku jek singset ngerti. Singset tapi suwe-suwe ngelokor. Mau lho Pak aku gak seneng Pak. Ngene lho kon iki gelem mo. Soale apa? Kok nek panjenengan kon iki gak gelem aku tambah soro. Tak pateni kon. Ayo. Kon seneng nek bapak dipateni. Saman paksa Pak. Lah ya apa? Karya mukti aku mingat. Bari. Mingat. Bari. Bari, bari. Nggih, napa? Kuwi tak elus tak sanak tak dan tak kudang dadak tambah su tambah nyana. Kok sampe ngudang kula? Sampe ngudang putu sampean mawon. Aku ora kober. Saiki dadak anakmu melayu, kowe ora iso mungkasi, ora iso nggowo bali putramu mati, ha? Ayo bapakne nang dirabi Gusti. Areke lagi ngono to. Wong ngatene dirabi, lha nek rabi aku lak aku didewa kono. Dipun betot dateng kerajaan. Ora kraton wae. Nggih, diseret ke blarak. Ayo, dobat abet to kok iki. Ayo. Ayo Gusti. Ayo. Gusti, mlebet kampung medal saking kampung niki sampun ndugi Simon Dawar. Teh, dalem ndi to? Kok Simon Dawar iki? Lho ngene iki daerah keraton mriki. Aku ngersula teh. Biasane aku ki kaulalit kuwi lan kepethuk aku, mesine sungkem. Saiki padha bubar, padha mlayu wedi sebab rupaku sing kaya ngene. Lah niku salah panjenengan ki, Mbak, aku lho dhewe ngeten, separo ganteng, separo jelek ngene. Oleh melaku kok miring tadi? Nggih, nduduk akan sing ganteng iki. Sing elek disingit to. Lah niku napa? Bisa iki contone. Nggih. Aku sugih ora gelem mamal. Nyatane dadine kaya ngene, donya dudu apa-apa. Nggih. Sing wis dibantuke karo para kawula pirang juta bisa. Kinten-kinten nggih pun 3 kiloan. 3 kilo lak melaku. Ya terus niku kula timbang kon nenten 3 kilo. Sing diamalno. Nggih. Sing perlu diamali sing ora aja. Lah niki termasuk panjenengan iki mengentas kemiskinan. Mengentas kemiskinan. Wong wis entek sak kotak kok sik. Lintu-lintune dereng Gusti. Lah niki napa mengentas kemiskinan iki tiang miskin sing kecemplung monggo dintas. Mari dintas ditrika. Oh, kuwi entas misu supaya wong iku uripe padha. Nggih, sami-sami ngaten, Gusti. Ya bener kuwi. Saiki kretane ndi? Kretan apa? Duh. Ya kereta sing wonten pojokan iki. Lah jarane ndi? Jarane kita sik beker kali kancane. Dipakani ya, omben susu. Oh, aja susu biasa. Susu napa? Susune Wamin. Wamin niku sing ajri, Gusti. Loh, sapa men? Loh, sapa? Aduh. Wonten kenyok. Lah, lho, sapa iki? Iki mesti aku iki. Yo. Ojo wedi. Aku ora apa-apa. Aku manungsa biasa. Napa kok mlayu-mlayu, ha? Kula nyuwun tolong. Diper sapa? Kula ajenge dirabi kali raja. Wong dirabi kok mlayu-mlayu. Wong rabi ku mengandung vitamin. Nggih, menawi tiyange gagah Gusti menawi awon lah nggih percuma. Kowe ketok aku wedi. Nggih, sampean niku mboten napa-napa ta? Aku jane ratu, ratu giling besi. Tapi nyatane rupaku koyo ngene. Oh, giling besi yo selet iki. Selet giling besi. Oh, nggih. Terus jenengmu sapa? Kula Tini, Gusti. Omamu? Kula. Kula saking gunung. Oh, gunung. Nggih, gunung kembar. Gunung kembar iku kados Gunung Sari, Gunung Bromo niku lak kembar. Gunung kembar ngarepe Majid kok. Nah, iku termasuk niku Kampung Moro Senep. Terus apa perlumu, Nduk? Aja wedi ambek aku. Kula badhe padhes ngengeran, Gusti. Oh, terus pundi niki napa enten tiyang dolenan ngengeran to? Boleh ngengeran iku golek panutan. Pangayoman. Pangayoman. Aku sanggup ngayomi, ya. Aku ki ratu. Terus kesusah mopo? Butuh duit tak wenehi, lek butuh pangayoman aku sing ngayomi. Terus sejarah piye? Bapak kula niku gadah utang. Oh, bapak ngutang. Nggih, kalih raja Slamet niku. Terus terus ditagih. Sarengoten kula ajeng dipek bojo, kula mboten purun mlajeng. Duka bapak kula diajar, Gusti. Sopo jenenge? Bapak kula, Bari. Wah, kabare Bari iki diseret teko kabo sampe. Aduh. Lah nggih. Bapak kula lak nggih cemet. Lah terus karepmu piye? Kula nggih madosi bapak kajengan kula Gusti tapi teng pundi? Ngene, aku iki ratu sing digawe kuwasa, ngerti? Iya, iya. Aku nduwe pisaka. Iki lho kanca. Bapakmu mesti ketok. Kon kenal kanca ta? Eh, Pati. Nggih. Aja diteruske. Kanca niki pertas, nggih. Kanca menika lak kangge nyi lho, nggih. Delengan bapakmu. Lho, Pak. Bapak. Gusti, sing iki sing mburi iki dudu bapakmu. Niki kok kados celeng. Buri niki kucing. Bapakmu diajar. Lah nggih bapak kula teng pundi niki Gusti? Iku kraton. Waduh kula ajeng madosi ngrika mawon Gusti. Nggih mesti susu rumiyen nggih, ben susu. Lho kok kesusu lah iki? Lho kok susahan. Kae waktune tasih panjang-panjang niki tas bunyi. Lho kok panjang? Iki ditakoni ya. Iki nulung, nulung perbuatan kalau amal donya iku padha ae. Nggih sami mawon Gusti. Lah ana wong perlu njaluk pitulungan awak dhewe kudu nulungi. Nggih nggih. Aku sanggup nulungi. Napa sanggup ayo mi. Ipeng tenggen kula 10 dinten mawon. Lah teng pundi niki tenggene anu alas ngeten. Aja manut patih. Patih ku kadang-kadang pijet ya terus roboh. Wah, ngene iku istilah roboh gedang ngoten niku. Wis pundi Gusti sakniki. Iki dalane ngeten. Tumanut aku mlebu kraton dhisik. Ya wis podo karo bapakmu, ratune mengko wis seneng. Ya seneng aku mlebu. Aku tak geger karo ratune. Sebab ku ratu sing murka. Kula damel pancingan. Kamu lumpan, bahasa numpan. Ya kamu lebih sih, supaya perlu karo bapak. Kamu diterangkan kali gula. Ojo deh, mana-mana. Panjang, kan gak cemburu guys. Oh gak cemburu, paman pate kok ngeladak kok. Kok ini kan apa, paman pate? Paman pate. Paman pate kok nyosor sama. Ya, gue dikong ngeterangnya dulu gue ngalor. Oh, langit. Terus duwe. Pate setempat sing sep. Kok kakak nyimpangnya? Terus ayo, saya ini melakukan ngetan. Iya. Mlebu kraton. Nek ratu nengko tetep ngajar bapakmu, wong tuamu, aku sing tanggung. Nggih, Gusti, nggih. Yen pangestu kula tak bidar rumiyin. Ya wis tak idoni. Lima. Terus bundi bari niki mboten masah kali gebuk. Kowe lek gebuk iku mbok gebuk karo apa? Mboten mesti. Piye? Kowe kali gegeman iki kali dengkul sakit terus. Oh. Menter Gusti. Iku adune gebuk bari ku yo. Sirae landen ana welumpang. Yo, gelek wis cor-coran. Nggih. Gedhuken. Kok metu jeroane kok. Ampun kula laksanake. Wis, aja mbok ajar kesake. Selongen. Ngoten. Yo, aja dipun mangan. Dibondo kuwi. Dibondo juga mangan. Takno kelangkrang. Wah, mboten wedi. Ora wedi. Sing diwedeni iku mek situk. Apa? Manuk bubut. Beko bari cucuke lah kaya manuk. Terus pundi diselang napa? Ya selang dhisik. Ning aku kudu ngancam putrane sing jenenge Tini. Lek ora, wah, ratu slamet isin aku. Ayo, kepul, kepul. Aduh, Gusti. Mati. Wong sing urip kok mati. Kapan matimu? Heh. Nggih, yek nopo kula niki mboten. Ya nopo lho. Kancaran diyek metu kene. Ya nopo mboten saged kula niki. Manggihaken yoga kula. Wis. Mokal kowe wong tuane lanang. Heh, bapakne ora ana ibune ya kowe dadi ibune. Lah kok dadak saiki nuturi anakmu siji wae ra entos, heh? Apa yo tak cakot kupingmu? Ayah, lepok kok nyelentik. Lho. Les mari jendhe. Lho lah nyepak, berik haran. Aku jaran ta. Heh? Wong kula niki pokoke pasrah kalih sampean mawon. Alah, kentengen kowe. Pamrih apa mbok pasrah niku? Heh? Soale kula niki pun mboten iso awak pun suwek, mboten iso nggeleki anak. Heh, tuwek. Nggih, anak pun mboten iso nggeleki kula pun tuwek. Tuwek kok suwek. Ngomong lambene kok mewek kok. Iku lambe ta. Wong panjenengan nek ngepuk iki nemenen tapi nggih menter. Lah kok men nek masalah gepuk ke jaman Jepang kula gelek digepuki wong mon. Lah saiki tak gepuk kok menter, heh. Lah njenengan panjenengan nek kula lemeki. Mulane kok mendal iki mah. Ya apa rasane digepuk Jepang lho. Lah anak. Lah waduh. Nah, gak koyok-koyok kon. Panglima. Kamar ditandanono. Selam buka gua lampu cilik no aku tak anggap cedera Gusti yeh delikone kirang tiga engkau durmisar raja sak panglima pos doai gak nak beda nih nututi aku toh bocah ayu kastini kenapa rene gue remang samo jok girang gumuyu aku gak. Aku gak ngoleh anakmu, Rojo. Aku ngoleh bapakku. Bapakku tak jaluk. Oh, senajan sedina ping pitu para basanu kebengok-bengok tekaning patimu ora tak kene wong tuamu. Pak. Aku gak ngoleh nak mbok kene gak kerasa. Kemudian guyang-guyu. Amela bebekmu kok gak kerasa guyu. Heh. Sama diapakan lo, Pak? Aku yo dijejek, yo dicokot, dikreket. Kemanisan nanya kekoni. Wis gak karu-karuan, nak kon mosok gak ngesakno bapak kon. Lho ngawanen kok, Pak? Gak wani wong kotore gedhe koyo. Heh, ratu kok dicokor-tokorno. Ora pokro kowe. Wong desa kesa-kesa, heh. Kuping tak cokot gak kuat. Gak kuat wong nyeli tak lene isen. Sampeyan iku, Pak, Pak. Kok jek kok berkriting. Wong biyen kok gak wani. Amut. Kakek itu, panglima sapa iki? Eh, sapa? Wani mlebu ana negara. Aku ratu teko Giling Mesi. Kon sapa kabeh? Aku ratu Slamet Harya Murka. Aku patih. Keratonku jenenge panglima aku. Ribut angin. Angin ribut ta? Yo wala-wali padha ae kok. Wah, iki golongane lesus. Terus pundi niki, Gusti? Ning aku golek Endro. Endro rene gak. Kene ora kenal Endro, heh. Bocah wadon iki sapa? Iki anake Pak Bari bakal dadi bojoku. Duh, aja lancang. Setor iki, Mang. Setor apa? Kuwen, anu wong. Pak Bari ndi, Pak Bari? Ah, ayo Bari. Majuane. Bener awakmu wong tuane arek wedok iki. Panjenengan mboten salah. Awakmu salah kok salah. Panjenengan mboten salah. Ha, ya ngono. Awakmu dikapakke. Mana maju maju. Kula niki wong nggih digepuki nggih dijengkong nggih dipancat cangkak nuwet kula. Rene namburi ku kene. Ale. Ora adus 5 dino. Eh, apa ya? Ratu angin ribut. Hanya apa? Jenengmu Slamet. Aku Slamet. Aku ya ratu. Sopo kon? Prabu Jaya Meleki. Alias Kartolo. Oh, Kartolo. Alah wong padha sak grupe kok. Karo patemu si Sapari gitu. Sapari wis maaf. Mukti. Kene gelali. Mamula catet tenan. Iki mosok kulo. Oh, nggih. Ana parigawe apa kowe tekan ning kene? Ngene, arek iki gak gelem mbok rabi. Lho, Iki calonku masih aku elek rupane tapi arek iki tresno bare aku. Pacarmu. Niki wau nembe medal saking karton. Karton kok apa, Cuk? Niki lho, ono kerajaan. Kraton. Nah, karton. Kraton ono karton. Karton ora terdus bareng iku. Ngene tumindakmu gak bener. Pokoke utang anake arep mbok rabi. Utang-utang tapi rabi-rabi. Lah, wis utang bebas anak tak jaluk. Iso tak saur. Ndek utang piro? 2 juta. Ngenteni lek mari rekaman. Ora kere. Sabar. Diterima mawon. Kok bayar nduk malam dadakno kono iku. 2 juta tapi sik ngenteni. Bagi sakmene kae. Oh, ngono iku alasane kudu cash saiki. Wis panglima musuh patih, raja musuh raja. Lah jawab kon. Ngajak muleh. Ngajak geger. Yo, ayo metu. Ayo apa metu kene? Iya. Loh teh, matine ratu selamat. Lange. Aku ganteng maneh teh. Loh, awakmu kok tambah elek. Sampeyan ningali kirang telaten di sini. Aku ganteng maneh. Sampeyan telaten iki kula ni tambah suwe tambah blenek. Ganteng panjenengan iki. Iya teh, ngene. Sing nuwun Prabu, jenengan kok sakniki ganteng nggih. Wis iki buyar. Wis buyar iki bari. Gini. Buyar. Iya, buyar. Iki lha kok nglompok kene iki. Sampo. Ketebuk-tebu iki ya. Diseneni encik lho. Omah iki jane tak kontrakno. Tak mari tak cet, tak kapur. Apa kok donen beluron kene iki? Apa kok kene? Niki latihan lho. Latihan meneh. Lho. Latihan lho. Latihan sing kangge bani lho. Ayo. Ayo sami.